أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau dikotak-kotak sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita, ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. راديو روجا منبر cahaya sunnah.